بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. Sebelum kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih terkait dengan ilmu wakaf dalam Al-Quran, perlu disampaikan sebelumnya adanya ralat. Pada pembahasan aqsamul wakaf, macam-macam wakaf, saya nukilkan pada pembahasan yang lalu penjelasan dari Al-Zarkashi rahimahullah fil burhan. Mayoritas para qurra membaginya menjadi empat macam: tam, kafin, hasan, dan qabih. Ada sebagian ulama yang membaginya menjadi tiga, hanya tam, kemudian kafin, dan qabih. Di situ saya memberikan faedah, itu adalah mazhabnya atau pilihannya Abu Amr Dhani. Ini yang perlu diralat. Setelah saya mendapatkan langsung buku karya beliau, Al-Muktafa fil Waqfi wal Ibtida fi Kitabillahi Azza wa Jalla, karya beliau, ternyata beliau merojihkan pendapat jumhur qurra. Beliau sependapat dengan mayoritas para qari yang menyatakan bahwasanya aqsamul waqaf arba'ah. Macam-macam waqaf itu ada empat. Beliau membawakan ada yang mengatakan empat, ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan dua. Beliau mengatakan setelah itu, wal qawlul awwal a'dalu indi wa bihi aqul. Wal qawlul awwal a'dalu indi wa bihi aqul. Dan pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan waqaf ada empat macam, itu pendapat yang paling adil menurut saya, dan dengan itu saya berpendapat. Ini di Al-Muktafa halaman 139. Nah, itu yang penting untuk tanbih supaya jangan sampai kita menyandarkan sebuah pendapat kepada para ulama ternyata bukan pendapatnya beliau. Tayyib, terakhir yang kita bahas adalah tentang perbedaan antara qat', waqaf, dan saktah. Dijelaskan pada pembahasan yang telah lalu, para mutaqaddimin dari kalangan para qurra tidak membedakannya. Ya, pada umumnya yang mereka maukan dengan tiga ucapan di atas adalah waqaf. Sementara mutaakhirin membedakan qata punya makna sendiri, waqaf sendiri, sakta sendiri. Dan sudah dibahas pada pembahasan yang lalu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Masalah berikutnya ialah rumuz al-awqaf al-Qur'aniyah. Rumus-rumus waqaf yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Rumus-rumus waqafnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam bukunya Nashr juz yang pertama halaman 232 233. Ada beberapa rumus waqaf dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah mim. Mim. Wa ta'ni al-waqfa al-lazim. Dan yang dimaukan dengan rumus mim adalah waqaf yang lazim. Yakni luzumul waqfi ala ma tamma ma'nahu. Lazim ini harus wakaf pada apa-apa yang telah sempurna maknanya. Fa illam yuqaf alaihi awhama ghairal ma'nal murad. Bila tidak wakaf padanya, maka mengesankan makna yang enggak diinginkan dalam Al-Qur'an. Sehingga kata mim adalah al-waqful lazim. Waqaf yang lazim. Lazim waqaf pada yang sempurna maknanya. Kalau enggak waqaf akan berubah maknanya. Ini beliau bagi menjadi tiga. Ada yang tam. Ada yang tam. Seperti waqaf pada kata-kata pada ayat fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tam. Fala yahzunka qawluhum. Jangan membuat sedih engkau wahai Nabi ucapannya mereka. Di sini tam, sempurna. Yang setelahnya itu ibtidak, dimulai dengan jumlah yang baru lagi. Inna na'lamu ma yusirrun. Sesungguhnya kami mengetahui maka rahasiakan. Yang kedua kafin. Seperti waqaf pada ayat wa ma hum bi mu'minin yukhadi'un Allah. Yang ketiga hasan. Bagus. Seperti waqaf pada ayat watlu alaihim naba'a ibni adam bil haqq. Berhenti. Idh qarraba qurbanan ila akhirih. Ini mim. Rumus yang kedua adalah ada titik tiga yang berjejer berdampingan. Titik tiga berdampingan. Dua, titik tiga berdampingan dua. Maknanya adalah waqful mu'anaqah atau waqful muraqabah. Waqaf mu'anaqah atau waqaf muraqabah. Maknanya adalah al-waqfu ala ahadil mawdi'aini. Waqaf pada salah satu dari dua tempat tadi. Fa'in waqafu ala mawdi'in la yaqifu ala thanihima. Kalau dia waqaf di salah satunya, maka jangan waqaf di tempat yang lain. Silakan pilih salah satunya, bisa di bagian awal atau di bagian yang kedua. Yang penting ketika sudah waqaf di salah satunya, enggak waqaf di tempat yang lain. Namanya waqaf mu'anaqah atau waqaf muraqabah. Seperti pada Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Rumus yang lainnya adalah shad lam. Shad lam alif layyinah. Shala. Ai yajuzul waqfu wal waslu aula. Ini waqaf yang jaiz, tapi wasal itu lebih tepat. Ini boleh waqaf di situ, tapi wasal menyambungnya itu lebih tepat. Lebih tepat. Seperti dalam Al-Qur'an, fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Ini waqaf. Bisa dibaca langsung tentu lebih aula. Fatawakkal 'alallahi innaka 'alal haqqil mubin. Boleh dua-duanya, tapi wasal lebih aula. Yang ketiga adalah qaf lam alif layyinah. Qala. Qaf lam alif layyinah. Qala. Ini yajuzul wasal wal waqfu aula. Boleh wasal, tapi waqaf itu lebih aula. Ya, jangan dikatakan waqaf aula. Wasal boleh. Dicontohkan oleh mereka seperti pada kata-kata pada ayat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Di sini pada kata-kata bidzikrillah, waqaf aula di situ. Tapi boleh nyambung, boleh nyambung. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Qaf lam ya qala. Waqaf lebih afdal, nyambung diperbolehkan. Kemudian jim. Jim ini yajuzul waqfu wal wasl ala istiwa. Bolehnya waqaf dan wasal sama-sama. Ya, waqaf boleh, wasal boleh. Sama-sama, tidak ada yang lebih afdal. Jim. Disebutkan dalam ayat, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pada kata-kata naba'ahum bil haqq. Waqaf boleh, juga boleh wasal. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim. Waqaf wasal sama-sama boleh. Kemudian mereka tambahkan lagi huruf ta. Rumus ta. Ta itu al-waqful mutlak. Waqaf yang mutlak. Ya, waqaf yang mutlak namanya. Ta mutlak, waqaf yang mutlak. Nah, waqaf yang mutlak seperti yang pernah kita bahas sebelumnya pada maratibul waqaf dari As-Sajawandi, ada waqaf lazim, ada waqaf mutlak. Waqaf mutlak adalah ma yuhsin al-ibtida'u bima ba'dahu. Waqaf yang mana sangat bagus memulai dengan jumlah setelahnya. Yang pernah kita bahas sebelumnya pada maratibul waqaf. Ada penambahan berikutnya adalah rumus sin. Rumus sin itu adalah saktah. Dengan mana saktah, diam sejenak. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya ketika membedakan antara qata', waqaf dan saktah. Innal mutaakhirin. Saktah itu dikasih tanda pada mushaf sin. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya dari Ibnu Jazir rahimahullah, untuk sakta ini harus dengan sama' dengan penukilan, harus dengan riwayat yang sahihah, mana sakta mana yang bukan. Dan dalam mushaf kita, terutama yang cetakan Saudi Arabia, itu semuanya telah diuraikan. Juga di mushaf cetakan Saudi, di bagian akhir itu dibawakan sejumlah maklumat terkait dengan mushaf tersebut. Termasuk di antaranya adalah pembahasan alamatul waqaf, tanda-tanda waqaf, ada mim, qaf, lam, ya, qaf, qala, jim, sala, t3 dan segala macamnya. Itu silakan dirujuk di sana. Juga ada beberapa istilahat ad-dhabt. Mereka sebutkan semuanya di bagian akhir para cetakan Saudi Arabia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian saya anggap selesai masail yang mau diangkat terkait dengan masalah barakallahu fikum ilmu waqaf. Dan masih banyak lagi sesungguhnya pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan ilmu waqaf ini. Silakan dirujuk pada kitab-kitab rujukan yang saya sebutkan di atas, terutama bukunya Az-Zarkashi, Al-Burhan dan Suyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan buku-buku yang lain yang terkait dengan Ulumul Quran. Masalah terakhir terkait dengan ilmunya adalah namanya ilmu al-ibtida. Tadi kan pembahasan masih ilmu waqaf. Sekarang ada namanya ilmu al-ibtida. Al-waqfu wal-ibtida. Waqaf itu berhenti, kalau ibtida memulai sesuatu. Disebutkan pada pembahasan yang lalu, pada pembahasan waqaf. Waqaf itu ada yang ikhtiari, ada yang ikhtirari. Ada kondisi ikhtiar, bukan darurat. Ada kondisi yang ikhtirari, kondisi darurat. Khusus untuk ilmu al-ghaib tidak, ini tidak ada pembagian seperti itu. Al-ibtida, ini poin pertama yang kita angkat, al-ibtida'u La yakunu illa ikhtiyariyan. Yang namanya ibtidak, memulai membaca sesuatu, tidak ada kondisi kecuali ikhtiari saja. Tidak ada kondisi daruratnya. Dia beda dengan wakaf yang terkadang ada kondisi daruratnya. Kalau ibtidak tidak ada. Kemudian poin yang kedua yang mereka sebutkan tentang ibtidak ini adalah la yajuzu illa bimustaqillin bil makna mufin bil maksud. Tidak boleh ibtidak, tidak boleh memulai membaca sebuah jumlah atau sebuah kalimat Al-Quran melainkan dengan yang berdiri sendiri maknanya dan memenuhi maksud makna ayat. Tidak boleh kemudian tidak pada tengah-tengah yang enggak ada maknanya. Harus sebuah kata-kata yang berdiri sendiri makna dan meliputi semua makna yang ada. Poin yang ketiga yang mereka sebutkan adalah aksamul ibtidak ke aksamil waqaf. Macam-macam ibtidak sama seperti macam-macam waqaf. Kalau waqaf itu dibagi empat, ada waqaf tam, ada waqaf kafin, ada waqaf hasan, ada waqaf qabih. Maka begitu pula pada ibtidak, ada ibtidak yang tam, ada ibtidak yang kafin, ada ibtidak yang hasan, ada ibtidak yang qabih. Nah, sehingga bagus tidaknya makna, rusak tidaknya makna tergantung ini. Tergantung ini. Sekarang mereka bikin contoh. Contoh pada waqaf pada kata-kata wa minan nas. Wa minan nas di Al-Baqarah yang ke-8. Wa minan nas. Baik. Al-ibtida' memulai dengan kata-kata annas qabih. Jangan memulai annasi. Hadza qabih. Jelek. Dikatakan sebelumnya, dikatakan dia majrur. Ibtida' dengan yang majrur itu qabih. Karena majrur, tabi'. Tapi kalau dia ibtida' dengan kata-kata wa minan nas, langsung wa minan nas, ya dah, tam. Namanya ibtida' yang tam. Bagus dia. Ya, pada ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, dalam ayat di permulaan ayatnya wa minan nas. Ada tam. Kalau dimulai dengan annasi man yaqulu, ada qabih. Contoh yang lain waqaf pada kata-kata may yaqul. Dia waqaf pada kata-kata may yaqul. Wa minan nasi may yaqul. Kalau dia ibtidak mulai dengan kata-kata yaqul, ada ahsan. Dibanding dengan kata memulai dengan kata-kata man yaqul. Dia membaca misalkan wa minan nasi may yaqul. Waqaf dia. Ketika dia memulai lagi akan lebih bagus dia memulai dengan kata-kata yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu bagus. Itu lebih baik daripada dia memulai dengan kata-kata may yaqulu amanna. Ini semua terkait dengan masalah maknanya. Contoh yang lain dia waqaf pada kata-kata khatamallah. Ini di Al-Baqarah yang ke-7. Kalau dia waqaf pada khatamallah atau qabih. Pada kata-kata khatamallah atau qabih kata mereka. Maka kalau dia memulai lagi dengan lafzul jala Allah atau akbah. Lebih qabih lagi. Dia mengatakan Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Atau qabih. Tapi kalau dia memulai dengan khatama kafin, dia mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ada kafin. Kalau dia memuliakan Allah, ada kobi sangat jelek sekali. Masa Allah pada hati mereka, Allah pada pendengar mereka, ada kobi sangat jelek sekali. Ini semua terkait dengan masalah makna. Contoh yang lain di At-Taubah yang ke-30. At-Taubah yang ke-30. Misalkan dia waqaf. Ya, waqaf pada kata-kata Uzair ibn. Pada kata-kata waqalatil yahudu Uzair ibnullah waqalatin nasar al-masih ibnullah. Kalau dia waqaf pada kata-kata waqalatil yahudu Uzair ibn. Atau dia waqaf pada kata-kata waqalatin nasar al-masih ibn. Ada qabih. Jelek sekali. Ketika dia memulai dengan kata-kata ibn, dia mengatakan ibnullah. Ada akbah. Ini lebih jelek lagi. Sebab dia menetapkan adanya Allah bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau dia memulai dengan kata-kata Uzair ibnullah atau Al-Masih ibnullah, ini asyaddu qubhan, lebih jelek lagi. Dikarenakan dengan seperti itu dia menetapkan Uzair anak Allah, Al-Masih anaknya Allah. Na'udzubillah. Sehingga dia harus memulai dengan kata-kata waqalatil yahudu Uzair ibnullah waqalatin nasar al-masih ibnullah. Kalau dia waqaf, maka pada kata-kata Allah waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Kalau dia memulai lagi waqalatin nasar al-masih ibnullah, jelas itu maknanya jelas, dikarenakan itu ucapannya kaum Nasara. Kamu menghikayatkan ucapannya kaum Nasara. Tapi kalau kamu mengatakan memulai dengan kata-kata Uzair ibnullah al-masih ibnullah, ada asyad qubha, sangat jelas sekali, dikarenakan kau mengitbatkan anak bagi Allah Azza wa Jalla. Pembahasan berikutnya terkait dengan ilmu al-ibtida', kata mereka qad yakunul waqfu hasana wal ibtida'u bihi qabiha. Nih, lihat nih. Terkadang waqafnya hasan. Ya, waqaf pada sebuah kata itu hasan, bagus. Tetapi kalau memulai dengan kata itu jadi qabih, jadi jelek. Mereka contohkan di Al-Mumtahanah. Ayat yang pertama itu. Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Kata mereka dicontohkan seperti yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Kata mereka waqaf pada kata-kata ini hasan. Hasan. Tetapi kalau dia memulai dengan kata-kata wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, ini qabih, jelek, karena maknanya kan berubah. Kalau dia memulai dengan kata-kata itu wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, itu artinya mentahdir, memperingatkan orang dari iman kepada Allah. Ada qabih. Jangan-jangan dimulai dengan kata wa iyyakum. Kadang waqafnya bagus, tapi kalau memulai dengannya menjadi jelek. Saya bacakan dari awal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Waqaf di sini hasan karena maknanya sempurna sudah. Tetapi jangan memulai dengan membaca kata-kata wa iyyakum, karena maknanya rusak. Wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, mentahdir umat dari kata-kata dari iman kepada Allah. Tapi kalau dia memulai dari kata-kata yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum ila akhirih. Yang terakhir adalah qad yakunul waqfu qabihan wal ibtida'u jayyida. Sebaliknya, waqaf terkadang waqafnya qabih, tapi memulai dengan kata itu jayyid, bagus. Mereka contohkan seperti pada surat Yasin, pada kata-kata Mamba'athana min marqadina hadha. Ya, Yasin ayat yang ke-52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Waqaf di sini pada kata-kata hadha qabih. Kenapa kok qabih? Dikarenakan dia memisahkan antara mubtada dengan khobarnya. Hadha itu mubtada, khobarnya ma wa'adur rahman. Yang betul waqaf pada kata min marqadina. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Waqaf, bahkan dikatakan qafla, waqaf lazim, waqaf lebih afdal waqaf situ. Baru membaca hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalun. Kalau dia waqaf pada kata-kata min marqadina hadza qabih. Tetapi ketika dia memulai dengan kata-kata hadza, jayyid, bagus. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalun. Dikatakan waqa ibtida' kaf atau tam. Dikarenakan ini jumlah istinafiyah, jumlah yang baru. Hadza mubtada ma wa'ada ar-rahman sebagai khabarnya. Al-muhim, intinya ada sesuaikan dengan apa yang dalam mushaf kita, semua telah dikaji, diteliti, ditata rapi oleh para qurra kita dengan sempurna. Yang mereka sebutkan waqaf, waqaf yang terus-terus, yang lazim waqaf, maka waqaf, yang boleh doa silakan waqaf, silakan wasal, dibaca sesuai dengan apa yang telah mereka sebutkan, dan itu semua ada kitabnya, dan itu semua telah mangkul dari para ulama-ulama yang ada. Pembahasan tadi yang terakhir, lihat di Al-Itqan, halaman 159 dan setelahnya. Taib, rincian tentang masalah ini semua, buku yang ada pada kita Al-Muktafa karya Abu Amr Dahlan, dirinci dari mulai Al-Fatihah sampai terakhir tentang mana yang waqaf, mana yang tidak, itu semuanya dengan qiraahnya para imam yang 7. Ya, pada surat ini kata-kata ini waqaf tam, kata-kata ini waqaf kafin, kata-kata ini, terus rinci semua tadi itu, dan dari buku-buku inilah para ulama sekarang, para qurra sekarang ini, mereka menata mushaf Al-Quran kita sesuai dengan apa yang ada pada kita ini. Dan yang saya lihat dari semua yang ada, mushaf Al-Quran dengan cetakan Saudi Arabia yang dikhidmat oleh Khadim Al-Haram Syarifain dari mulai zaman mereka Raja Mekah tahu sampai sekarang ini Malik Salman, betul-betul mereka memiliki ihtimam yang luar biasa pada mushaf ini, sesuai dengan mushaf Rasman Uthmani. Di bagian akhir disebutkan bahwasanya kutiba hadzal mushaful karim wa dhubita ala ma yuwafiqu riwayat Hafs bin Sulaiman ila akhirih wa ukhidha hijauhu mimma rahu lam rasm adil masih akhiri. Disebutkan adalah mushaf yang ditulis dan diwapit sesuai dengan riwayat Hafs bin Asim, dan hijanya diriwayatkan oleh para ulama rasm dari mushaf yang dikirim oleh Utsman bin Affan di macam negara yang dahulu itu, rinci sehingga betul-betul luar biasa. Dan terkait dengan masalah rujukannya, merujuk kepada Abu Amr Ad-Dani. Waqat ru'iya fi dhalika ma naqal syekhan Abu Amr Ad-Dani wa Abu Dawud bin Najah. Ya, Ad-Dani sama Abu Dawud. Al-Muhim, ini kitab mushaf yang saya pandang yang paling bagus terkait dengan semua yang ada, penerapan ilmu Al-Quran ada semua di sini, maka akan sangat bagus ketika kita membaca Al-Quran mushaf dengan mushaf cetakan Saudi. Ketika yang lain juga silakan sesuai dengan kemudian masing-masing, cuma akan lebih bagus ketika membaca mushaf dengan yang sesuai dengan ilmu waqaf dan ilmu Al-Quran yang lain. Barakallahu fikum. Sementara cukup, dan insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya kita akan masuk pada pembahasan hadis yang berikutnya, pembahasan tentang nadhairul Quran insyaallah tabaraka wa taala. Nakfilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.